dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Ajal menjemputku, mungkin esok hanya kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Dan tak pantas mohon ampunan, tapi hanya Engkau tempatku untuk meminta. Astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astaghfirullah.